ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita kembali diberikan limpahan nikmat serta karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya kita masih mampu melangkahkan kaki ini untuk menghadiri majlisul ilm, untuk datang ke salah satu dari taman-taman surga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kegigihan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan berada di atas agama yang hak ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab yang kita jadikan sebagai muqarrar, kitab yang kita jadikan sebagai pembahasan, yakni kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bab yang dituliskan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan bab inilah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya ini. Apa bab tersebut? Yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid. Keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dan bab apa saja yang menggugurkan, yang menghapuskan dosa-dosa. Jamaah rahimakumullah, terkait bab yang besar ini, bab yang berkaitan dengan fadlut tauhid, sejatinya ini merupakan pembahasan yang besar. Sejatinya ini adalah merupakan pembahasan yang besar Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yaitu untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengungkapkan suatu perkataan yang indah, beliau mengatakan, "Kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadati fa ma'naha tauhidullah subhanahu wa ta'ala." Segala yang disebutkan, segala dalil nas yang ada di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makna dari nas tersebut, makna dari apa yang terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla ini berupa ibadah adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, untuk mengesakannya. Inilah asas dari agama kita yang mulia ini. Inilah asas dari Islam yang Allah Azza wa Jalla ridai ini. Maka terkait dengan bab ini, bab fadlut tauhid. Bab yang berkaitan dengan keutamaan tauhid. Karena sesungguhnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu tauhid? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari tauhid? Tauhid sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mendefinisikan makna dari at-tauhid. Beliau mengatakan, ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yang dimaksudkan dengan tauhid adalah mengesakan Allah, menunggalkan Allah, menjadikan Allah azza wa jalla satu-satunya. Menjadikan Allah azza wa jalla satu-satunya. Dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah. Rububiyah maksudnya adalah kita menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ialah yang memberikan rizki. Kita menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur alam semesta ini. Oleh karenanya, ketika kita membahas tentang tauhid, maka akan masuk dalam pembahasan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sehingga tauhid sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ifradullah, mengesakan Allah, menunggalkan Allah azza wa jalla bima yakhtassu bihi, dengan sesuatu yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak dimiliki oleh makhluknya. Seperti apa? Dalam hal rububiyah tadi kita sebutkan Allah Azza wa Jalla dia yang menciptakan. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu menciptakan. Segala sesuatu Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakannya. Dan menunggalkan Allah, mengesakan Allah, meyakini di dalam diri kita bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah Azza wa Jalla yang mampu mendatangkan, memberikan rezeki kita, tidak boleh. Allah Azza wa Jalla dialah yang memberikan rezeki. Kemudian dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadatan dalam hal penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang layak dan yang pantas untuk disembah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak dan yang pantas untuk disembah, diibadahi di muka bumi ini dengan benar. Tidak boleh kita meyakini bahwasannya ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla yang boleh untuk disembah. Tidak boleh kita meyakini ada sanam atau bebatuan, patung-patung yang layak dan yang pantas untuk disembah. Tidak boleh. Karena kita wajib untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dari segi rububiyah, dari segi uluhiyahnya, dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga terkait dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang hamba meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk meminta, berdoa. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berdoa kepada penghuni kubur, tidak boleh. Meminta kepada si penghuni kubur dengan doa-doa permintaan yang dipanjatkan kepada si penghuni kubur dengan mengatakan, saya minta jodoh, tolong kabulkan doa saya wahai penghuni kubur. Ini tidak boleh. Kemudian ifradullah Subhanahu wa Ta'ala bil asma'i was sifah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Kita mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan asma dan sifatnya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan misalnya Sami', menyebutkan Basir, ini diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita imani. Kita imani apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tersebut. Tanpa boleh kita mengatakan bahwasannya Allah Azza wa Jalla mendengar sebagaimana mendengarnya si fulan. Tidak boleh. Atau mengatakan Allah Azza wa Jalla melihat sebagaimana melihatnya si fulan. Tidak boleh. Karena cukup untuk kita mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan Sami, kita imani Sami. Allah Azza wa Jalla sebutkan Basir, maha melihat, kita imani. Bahwa Allah Azza wa Jalla maha melihat, tidak boleh kita mengkaif. Tidak boleh kita mengandai-andai. Tidak boleh kita memisalkan penglihatan. Tidak boleh kita mengatakan bahwasannya Allah demikian dan demikian sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan. Tidak. Begitu juga di dalam hadis, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Dan cukup kita imani hadis tersebut. Tidak boleh kita mengatakan kalau seandainya benar seperti itu, bagaimana dengan waktu-waktu yang lainnya? Maka cukup kita imani bahwasannya Allah Azza wa Jalla yang memiliki asma dan sifat dan disebutkan dari lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sepertiga malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, cukup. Adapun bagaimananya turunnya, maka tidak ada wewenang bagi kita untuk memperdalam hal tersebut. Cukup kita mengimani saja. Maka inilah bab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Menunjukkan apa? Tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla memiliki keutamaan. Memiliki kekhususan. Yang Allah Azza wa Jalla tentu siapkan bagi hamba-hambanya yang mentauhidkannya suatu tempat yang sangat istimewa di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Man lakhiyallah subhanahu wa ta'ala la yushriku bihi syai'an." Man lakiyallah subhanahu wa ta'ala la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah wafat, dan ia wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedikit pun, dengan sesuatu apapun, maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, maka ia masuk surga. Dan ini merupakan keutamaan dari tauhid. Karena orang yang tidak mempersekutukan Allah azza wa jalla dengan sedikit pun, dengan sesuatu apapun, adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut dalam hadisnya. Man laqiyallaha subhanahu wa ta'ala la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Siapa saja yang menjumpai Allah, yang ia wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukannya dengan apapun juga, maka masuk surga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah sebaliknya, siapa saja yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka ia masuk neraka. Sebagaimana lanjutan dari hadis tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, وَمَنْ لَكِيَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُشْرِكُ بِهِ دَخُلَ النَّارِ. Barang siapa yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia wafat di atas hal tersebut, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia masuk neraka. Diancam orang ini dengan neraka. Ini ancaman yang begitu dahsyatnya, yang begitu besarnya. Bagaimana tidak? Neraka yang panasnya berkali-kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Neraka yang azab yang paling ringan saja dikasihkan sendal, dipakaikan sandal, namun di sini mendidih. Lantas bagaimana dengan azab yang akan berlaku bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan kita tahu syirik adalah dosa yang terbesar, mengalahkan dosa membunuh, mengalahkan dosa zina, mengalahkan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka ini peringatan sekaligus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini peringatan sekaligus kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembiranya adalah bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla, maka diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu janji. Apa janji tersebut? Dakhalal jannah, surga. Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, diancam dengan neraka di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiya Allah subhanahu wa ta'ala yushriku bihi dakhala an-nar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita membahas tentang bab fadhlu tauhid ini, dan lawan dari tauhid adalah apa? Syirik. Lawan dari kata tauhid adalah syirik. Apa itu syirik? Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, mereka mendefinisikan makna dari syirik, salah satunya adalah definisi yang mengatakan taswiyatu ghairillah bibillah fima huwa min khasaisillah subhanahu wa ta'ala. Menyamaratakan, menjadikan sama selain Allah subhanahu wa ta'ala sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan perkataan para ulama ketika mendefinisikan makna dari syirik ini, menjadikan sama dalam kedudukan siapa? Selain Allah Azza wa Jalla dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan selain Allah Azza wa Jalla siapapun dia, manusiakah dia, ustadkah ia, kiaikah dia, tuan gurukah ia. Ketika kita menyamakan, menyetarakan kedudukannya, kedudukan makhluk ini sama dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata, maka inilah yang dinamakan dengan apa? Asyirik. Oleh karenanya para ulama mengatakan taswiyah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Bukankah Allah Azza wa Jalla memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh selainnya? Ketika misalnya Allah Azza wa Jalla lah yang menurunkan rezeki, Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan rezeki, yang setiap hari hamba-hamba ini telah diberikan kadar rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan kadar rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyamakan kedudukan makhluk ini sama dengan kedudukan Allah yaitu yang memberikan rizki, maka inilah masuk dalam kategori syirik. Demikian juga dalam hal yang lainnya. Kita mengimani bahwasannya yang mampu menolak mudarat dan memberikan manfaat hanya siapa jemaah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya ada makhluk atau benda-benda yang lainnya yang kita yakini benda ini bisa menolak mudarat, bisa menolak mudarat dan memberikan manfaat bagi kita, dan ia merupakan tandingan yang kita sandingkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk kategori syirik apapun dia, apapun hal tersebut. Apa contohnya? Banyak sekali contohnya di zaman kita. Ada sebagian orang yang mengagung-agungkan cincinnya, mengagungkan cincinnya, bahwasanya di cincinnya ini diisikan oleh khodam, insyaallah jin yang menghuni cincin tersebut, karena batunya ini batu yang diambil dari gunung sana misalnya, atau diambil dari puncak Gunung Rinjani, dan batu ini saya dapat dari hasil mimpi, dikasih oleh orang tua dan yang lainnya. Kemudian dia meyakini bahwasannya batu yang ada di cincinnya tersebut bisa menolak mudarat dan bisa memberikan manfaat, karena hal tersebut hanya merupakan kekhususan Allah, hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka keyakinan semacam ini, akidah semacam ini adalah merupakan apa? Kesyirikan. Merupakan kesyirikan. Banyak sekali macamnya di zaman kita sekarang ini. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwala syirk." Sesungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi yang mengandung kalimat-kalimat kesyirikan, yang mengandung kalimat-kalimat kekufuran, dan at-tamaim, yaitu tulisan-tulisan yang biasa digantungkan, maka jampi-jampi yang mengandung kalimat kesyirikan ataupun tulisan-tulisan yang digantungkan, dan tiwalah, yaitu sejenis sihir pemikat, sejenis sihir pemikat, maka ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik. Ini adalah syirik, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwasannya apa yang ada pada hal-hal tersebut ia mampu menolak mudarat dan mendatangkan manfaat, ini adalah masuk kategori syirik. Oleh karenanya al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan bab yang begitu besar, bab yang begitu agung, yaitu babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, "wa lam yalbisu imanahum," dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ini, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla sebutkan orang-orang yang mendapatkan keamanan dan yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan yang dimaksudkan dengan az-zulm dalam ayat tersebut adalah asy-syirku. Adalah apa? Syirik. Mempersekutukan Allah. Karena kita ketahui kezaliman yang paling besar adalah apa? Syirik. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, "Inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya syirik merupakan dosa yang paling besar. Dosa besar. Yang paling besar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini yang jarang dikaji. Hal ini yang sebagian besar dari kita kaum muslimin masih banyak yang belum mengetahui tentang syirik ini, tentang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali dari kaum muslimin yang belum mengetahui hal tersebut. Maka terkait dengan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang tidak menyampurkan keimanan mereka dengan syirik, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa makna dari al-aman di sini? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun," beliau mengatakan al-aman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah al-amnu fid dunya wal akhirah. Keamanan yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi orang-orang yang mentauhidkannya di dunia ini dan di akhirat. Apa makna aman? Keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk keamanan yang Allah Azza wa Jalla berikan di dunia? Bukankah yang paling ditakutkan oleh manusia adalah kefakiran, kemiskinan? Dan Allah Azza wa Jalla ketika menjamin keamanan bagi hambanya ini, menjamin keamanannya secara totalitas. Tidak hanya keamanan sebagaimana yang kita pahami, ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Namun keamanan secara totalitas, bahkan hamba kita sebagai manusia sebagian besar takut akan miskin. Dan Allah Azza wa Jalla ketika sebutkan ulaika lahumul aman, pasti akan jamin rezeki hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan dijauhkan dari apa yang ia rasa hal tersebut menakuti dirinya, sehingga tidak terbentuklah rasa aman di dalam hatinya. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Terlebih nanti di akhirat, Allah Azza wa Jalla berikan keamanan dari rasa khauf, dari rasa takut yang begitu besar di negeri akhirat. Bukankah hal yang paling menakutkan nanti ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disidang, kemudian dihisab? Inilah hal yang paling menakutkan. Dan Allah Azza wa Jalla jamin keamanan hamba-hambanya yang mentauhidkannya ini. Tidak ada persidangan yang paling menakutkan melainkan persidangan Allah Subhanahu wa taala nanti. Seseram apapun persidangan di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan persidangan di akhirat kelak. Bagaimana tidak? Waktu demi waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan, Allah Azza wa Jalla tanya kita, mintai kita pertanggungjawabannya. Detik demi detik hidup di dunia ini, Allah Azza wa Jalla mintai pertanggungjawabannya. Rizki demi rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan, Allah Azza wa Jalla mintai pertanggungjawabannya. Badan dan sehat yang Allah Azza wa Jalla berikan, Allah Azza wa Jalla mintai pertanggungjawabannya. Adakah persidangan yang lebih menakutkan dibandingkan persidangan nanti di akhirat? Dan ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka nanti di akhirat dan sebelum akhirat, yaitu di dunia. Berupa Allah Azza wa Jalla akan lengkapi kehidupannya. Segala yang ia rasakan mengganggu keamanan jiwanya, mengganggu keamanan batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lengkapi itu semua. Ini di dunia. Dan di akhirat Allah Azza wa Jalla akan berikan keamanan yang begitu besar ketika yaumul hisab. Dan keamanan tersebut yang paling besar adalah ketika kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam syarahnya, ketika mensyarah apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan sabaqa an dzakara al-muallif kitab at-tauhid ay wujub at-tauhid wa annahu la budda minhu, yaitu telah lewat apa yang disebutkan oleh al-muallif. Siapa al-muallif di sini? Siapa yang dimaksudkan dengan al-muallif? Yaitu Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Telah disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau, yaitu kitab at-tauhid. Ai wujub at-tauhid, yaitu makna dari at-tauhid di dalam yang apa, kitab yang disebutkan oleh beliau itu kitab at-tauhid, adalah wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara sunnah, bukan perkara mubah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun hukumnya apa? Wajib. Wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, dalam al-uluhiyah dan asma wa sifatnya, wajib hukumnya. Maka jika wajib, orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berdosa atau tidak? Berdosa. Karena hukumnya apa? Wajib. Wa annahu la budda minhu. Dan harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya ibadah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah seseorang akan diterima? Salatnya, kemudian zakatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara tauhid tidak ada di situ. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada al-khudu' dan al-dhul kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada di situ. Karena apa? Tidak terbangunnya tauhid, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Karena kita tahu syarat diterima ibadah ada dua, ikhlas dan taba'ah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah tersebut. Dan beliau mengatakan wa anna ma'na qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, anna al ibadata la tashihu illa bitauhid. Dan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin? "Annal ibadata la tasihu illa bitauhid." Bahwasannya ibadah tidaklah sah, tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan tauhid. Bayangkan. Ibadah yang kita kerjakan, salat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya, jika tidak didasari dengan tauhid, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya tauhid. Oleh karenanya Al-Mu'allif rahimahullah taala menyebutkan bab fadlu tauhid. Dan di antara keutamaan dari tauhid tersebut, bahwasannya ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilandasi, didasari oleh tauhid. Maka perhatikan perkara yang besar ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jangan kita sepelekan. Perhatikan dan terus kita pelajari dan amalkan dalam keseharian kita tauhidullah ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang hamba telah berhasil mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh darinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang kita sebutkan tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man laqiyallahu Subhanahu wa Ta'ala la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah." Barang siapa yang wafat tanpa mempersekutukan Allah Azza wa Jalla sedikit pun, yaitu wafat ketika ia mentauhidkan Allah di atas tauhidullah, dia wafat, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan ke dalam surganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kita paparkan dan sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.